الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات المتعلقة بموضوعنا الذي بدأناه أمس، وهو اللذة الحقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersyahadat dan berselawat, maka beliau mengatakan ini adalah pertemuan yang keempat dari pembahasan yang telah kita mulai di hari kemarin, yaitu dengan tema al-ladhah al-haqiqiyah, kesenangan yang hakiki, sebab-sebabnya, jenis-jenisnya, dan hal-hal yang bisa merusaknya. عرفنا فيما سبق أن اللذات من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwasanya secara umum kelezatan atau kesenangan itu terbagi menjadi tiga jenis. وأن اللذة الحقيقية أحد هذه الأقسام. Dan bahwasanya kelezatan yang hakiki adalah salah satu dari jenis-jenis tersebut. Faladzatul haqiqiyyatu fid dunya, maka kesenangan yang hakiki di kehidupan dunia, tanqasimu ila aqsamin wa tatanawwa'u ila anwa', terbagi menjadi beberapa bagian dan menjadi beberapa macam. فاللذات الحقيقية النافعة متنوعة وليست شيئا واحدا. Maka kesenangan yang hakiki itu adalah sesuatu yang jenisnya bermacam-macam dan bukan hanya satu jenis saja. وإن كانت في الجملة ومن حيث الأصل ترجع إلى نوع واحد. Walaupun secara umum dan secara asal jenis-jenis tersebut kembali kepada satu jenis saja. Tarji'u ila aslin wahid. Kembali kepada prinsip yang satu. Awalan, yang pertama, al-ladzatul haqiqiyyatun nafi'atul muta'alliqatu bi'ibadatillahi wal qurbi minhu anwa'un katsiratun jidda la yumkinu dhikruha kulluha wala nisfuha. Kelezatan yang hakiki yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah itu jenisnya bermacam-macam yang tidak mungkin bagi kita untuk menyebutkan seluruhnya. Walakin sanadzkuru ba'dha anwa'iha tashrihan wa ba'dhaha isyaratan wa dhimnan. Akan tetapi kita akan menyebutkan sebagiannya secara gamblang dan sebagiannya secara isyarat ataupun secara kandungan dari apa yang telah disebutkan. وبعضها قد تكلمنا عنها سابقا في اللقاءات السابقة أو في محاضرات مستقلة سابقة. Dan sebagiannya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya atau telah kita isyaratkan di pertemuan atau di kajian-kajian yang sebelumnya. كالموفقون كمحاضرة الموفقون في الذكر والموفقون للذكر. Seperti dalam kajian orang-orang yang mendapatkan taufik di dalam berzikir untuk berzikir wa ghairu dhalik, dan selainnya. Thaniyan, yang kedua, hadhihi al-ladhdhatu al-haqiqiyyatu an-nafi'ah, kelezatan yang hakiki yang bermanfaat ini, yajma'uha amrun wahid, terkumpul dalam satu perkara, wa huwa al-qurbu min Allah wa ikhlasul ibadati lah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wasya'yu fi maradir rabb, dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bitajridil qalbi ila Allah, yaitu dengan mengosongkan hati hanya untuk Allah. Wa iqbalihi alaihi duna ma siwah, dan menghadap atau kembali kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Fil ibadati wal iradati, baik dalam perkara ibadah dan dalam perkara iradah atau keinginan. Wal hubbi wal bughdhi, baik cinta dan benci. wal fi'li wat tarki, baik melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka itu semua karena Allah. Thalithan, yang ketiga, jami'u anwa'il ladzatil haqiqiyyah huwa min tibbil qulub, seluruh jenis-jenis kesenangan yang hakiki itu adalah sesuatu yang merupakan perkara kebaikan yang ada di dalam hati. Wala sabila ila ma'rifatihi wa husulihi illa min jihati al-anbiya, maka tidak mungkin untuk bisa mengetahuinya dan memperolehnya melalui melainkan melalui jalannya para nabi. Wa ma tu'khadhu min ghairihim min ladzatin wa adwiyatin, dan apa yang diambil dari selain para nabi dari hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan atau dengan obat-obat dan solusi. Fa imma annaha mawjudatun fil wahyain, maka bisa jadi itu memang sudah ada di dalam dua wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa imma an takuna ladzatin ghaira haqiqiyyah, atau kelezatan atau kesenangan tersebut sifatnya tidak hakiki. Bal syahwatun min asyahawatil muaqqatati awil mukhtalirati bil alam, bahkan itu adalah bentuk syahwat dari syahwat-syahwat yang sifatnya sementara atau syahwat yang bercampur dengannya rasa sakit. Allati la yasfu naf'uha lil qulubi wal hayatit thayyibah, yang tidak murni berupa kelezatan, yang tidak murni manfaatnya untuk hati, demikian pula kehidupan yang baik. Anwa'ul ladzati katsiratun wa mutadakhilatun min haitsu al-'umum wal khusus, jenis-jenis kelezatan itu banyak dan sebagiannya termasuk dalam sebagian yang lainnya, baik dari sisi keumuman ataupun kekhususan. Sanadhkuru ba'daha 'ala sabil at-tamthil, kita akan menyebutkan sebagiannya dalam bentuk permisalan. Wa natruku ba'daha ila liqa'atin khassatin mustaqillah, dan kita akan meninggalkan sebahagian yang lain di dalam pertemuan-pertemuan yang khusus biiznillah. Biiznillah ta'ala. Biiznillah ta'ala. Al-ladzatul ula, kesenangan yang pertama, jenis yang pertama, ladzatu ma khuliqa lahu al-'abdu min ma'rifatillahi wal imani bihi wa mahabbatihi. Kelezatan atau kesenangan ketika seorang menggapai apa yang menjadi tujuan dia diciptakan, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengannya serta cinta kepada Allah. Wasyauqu ila liqa'ih, rindu untuk bisa berjumpa dengannya. Wal inabatu ilaih, kembali kepadanya. Wa itharu dhalika ala kulli syahwah, dan mendahulukan itu semuanya di atas segala bentuk syahwat. Wal unsu billah, dan seorang merasa senang dengan Allah. Waladzatul qurbi min Allah, dan kesenangan seorang merasa dekat kepada Allah. Wadawamu ittisalil qalbi bih, dan hatinya senantiasa terhubung dengan Allah. Hadhihi aslul ladzat, maka inilah asal atau pondasi dasar dari kesenangan. Wahya mustamilatun ala ladzatin katsirah, dan hal ini mencakup berbagai bentuk kesenangan yang banyak. Wa a'zamuha ladzatu ma'rifatillahi wa halawatul iman bih, dan yang paling besarnya yaitu kesenangan yang didapatkan seseorang dengan mengenal Allah dan rasa manis dari beriman kepada Allah. Falau 'arafal 'abdu kulla syai', andaikan seorang hamba dia mengetahui segala sesuatu. Walam ya'rif rabbah, namun dia tidak mengenal Rabb-nya. Faka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seakan-akan dia tidak mengenal sesuatu apapun. Walau nalal 'abdu kulla hudhudid dunya, walaupun seorang hamba dia mendapatkan segala jenis dari bahagian dunia ini. Waladzatiha wa syahawatiha, demikian pula kesenangan-kesenangan duniawi dan syahwat-syahwatnya. Walam yadhfar bimahabbatillahi wasyauqi ilaihi wal unsi bih, dan akan tetapi dia tidak bisa menggapai kecintaan kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah dan merasa senang untuk dekat dengan Allah. فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. Maka keadaan dia ini seakan-akan dia sama sekali tidak memperoleh kelezatan, kesenangan, kenikmatan dan juga sesuatu yang menyenangkan hati dan matanya. فالقرب من الله ينتج سرورا في القلب. Maka kedekatan kepada Allah itu akan melahirkan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه. Dan apabila seseorang dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan ini dan dia tidak mendapatkan sesuatu pun darinya, فليتهم إيمانه وأعماله. Maka hendaknya dia menuduh atau dia mengoreksi keimanan dan amalannya. أي فليراجع وليحاسب نفسه ولينظر في حقيقة إيمانه. Maka hendaknya dia mengoreksi, introspeksi, melihat kepada hakikat keimanan yang ada pada dirinya. فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً. Karena sesungguhnya dalam keimanan itu ada rasa manis. مَنْ لَمْ يَذُقْهَا. Dan barang siapa yang tidak bisa merasakan manisnya iman, فَلْيَرْجِعْ وَلْيَقْتَبِسْ نُورًا يَجِدْ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Maka hendaknya dia mengoreksi dirinya dan dia mencari cahaya yang dengannya dia bisa mendapatkan manisnya keimanan. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang manisnya atau lezatnya rasa iman. ووجه حلاوته. Dan seorang bisa mendapatkan manisnya rasa keimanan itu. وعلقه بالإيمان. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan keimanan. فقال. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. ذاق طعم الإيمان. Akan mendapatkan lezatnya keimanan. من رضي بالله ربا. Seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. وبالإسلام دينا. Islam sebagai agamanya. وبي محمد رسولا. Dan Muhammad sebagai rasulnya. وفي رواية وبي محمد نبيا ورسولا. Dan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Alladzina 'inda al-jidar ya Abu Hudzaifah, jami'an alladzina 'inda al-jidar taqaddamu. Barakallahu fikum. Yang di depan pintu maju, yang di belakang. Pindah maju ke depan masih kosong. وقال صلى الله عليه وسلم. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Thalathun man kunna fih. Tiga hal yang barang siapa tiga hal tersebut ada pada dirinya. Wajada halawatal iman. Maka dia akan mendapati manisnya keimanan. An kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang Allah serta Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan apapun selain keduanya. Tsaniyah. Yang kedua. Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang yang dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wats-tsalitsah. Yang ketiga. Man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu. Seorang yang dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran itu. Kama yukrahu an yulqa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Fahubbullah. Maka kecintaan kepada Allah. Wal unsu billah. Merasa senang dekat dengan Allah. Sababun liwujud ladzatin wa halawatin fi qalbi al-'abdi ya'ishu biha sa'idan mutma'inna. Adalah sebab seorang mendapatkan lezatnya dan manisnya rasa keimanan yang dengannya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Fala shay'a ahabba ila al-qulubi min khaliqiha. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh hati melainkan kecintaan kepada khaliqnya. Fa mahabbatuhu na'imun nufus. Maka kecintaan kepada Rabbnya itu adalah kenikmatan yang ada yang dirasakan oleh jiwa-jiwa manusia. Wa hayatul arwah. Dan kehidupan bagi ruh-ruh manusia. Wa sururun nufus. Kebahagiaan bagi jiwa-jiwa manusia. Wa qutu al-qulub ay ghidha'ul qulub. dan merupakan makanan pokoknya dari hati-hati manusia. Wa nurul uqul, cahaya bagi akal-akal. Wa qurratul uyun, dan penyejuk mata-mata yang memandang. Wa imaratul batin, dan yang menghidupkan memakmurkan batin seseorang. فليس عند القلوب السليمة أحلى ولا ألذ ولا أطيب من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. Maka tidaklah ada bagi hati-hati yang selamat sesuatu yang lebih manis, sesuatu yang lebih lezat serta lebih baik dibandingkan kecintaan dan merasa dekat dengan Allah serta kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Allah. كما وصف ذلك ابن القيم. Sebagaimana yang disifatkan hal ini oleh Ibnu Al-Qayyim. ثم قال. Kemudian beliau mengatakan. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك. Dan rasa manis yang didapati oleh seorang mukmin di dalam hatinya dengan hal itu. فوق كل حلاوة. Maka rasa manis tersebut melebihi segala jenis rasa manis yang ada. والنعيم الذي يحصل له بذلك. Dan kenikmatan yang dia peroleh dengan itu semua. أتم من كل نعيم. Itu lebih sempurna dibandingkan segala jenis kenikmatan. واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. Dan kelezatan yang dia peroleh dengan hal itu jauh melebihi segala bentuk kelezatan yang ada. أيها الإخوة الكرام. Wahai saudara-saudaraku yang kami muliakan. Nahnu fi zamanil mushattitat lil adhan wal afkar. Kita berada di zaman yang begitu banyaknya hal-hal yang menjadikan pikiran itu terpecah, menjadikan benak itu tidak fokus. Wal mufarriqat lil qulub. Dan hal-hal yang menjadikan hati ini tercerai-berai. ولا يمكن أن يلم ويجمع شعث القلوب. Dan tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengumpulkan hati yang tercerai berai tersebut. ولا يمكن أن يجمع ما تفرق من الأفكار. Dan tidak mungkin untuk mengumpulkan apa yang telah terpisah atau tercerai berai dari pemikiran. بشيء غير الإقبال على الله. Dengan sesuatu melainkan hal itu hanyalah dengan seseorang menghadap atau kembali kepada Allah. Wal i'rad amma siwah. Dan berpaling dari selainnya. Wa hadha yastawjibu qat'a aw taqlila kathirin min hadhihi al mulhiyat al mufsidat lil awqat al mahiqat lil barakat. Maka hal ini mengharuskan bagi seorang hamba untuk dia memutus atau meminimalkan banyak dari hal-hal yang melalaikan ataupun hal-hal yang merusak bagi waktu-waktunya yang akan menghilangkan keberkahan-keberkahan yang ada. ليرتاح القلب ويصفو الفكر. Sehingga hati akan merasa tenang dan pikiran akan merasa dan membersihkan pikiran. ويجد العبد روح الحياة. Sehingga seorang hamba dia akan mendapatkan ruh kehidupan. ويذوق طعم العيش مع الله سبحانه وتعالى. Dan dia akan merasakan lezatnya hidup bersama Allah Taala. ويجد لذة التجرد لله وذكره وتلاوة كلامه. Dan dia akan merasakan kelezatan ketika seseorang bersendirian dengan Allah, ketika dia mengingat Allah dan membaca firman-firman-Nya. والتأمل في آياته الكونية والشرعية. Dan seseorang merenungi dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauni dan ayat-ayat syar'i. Di zamanina hadha, di zaman kita sekarang ini, kathurat al-asbab al-mushattitah al-mufarriqah lil-adhani wal-qulubi wal-uquli wal-afkar. Banyak hal-hal yang menjadikan hati-hati kita, pikiran-pikiran kita menjadi tercerai-berai, menjadi rusak. Min asbabin mar'iyah. Mar'iyah. Baik itu berupa sebab-sebab yang sifatnya dilihat. Wa asbabin masmu'ah. Atau sebab yang sifatnya didengar. Wal lisan yukhrij. Dan lisan mengucapkan hal itu. Wal ajhizah tushattit. Dan alat-alat yang ada di tangan kita, alat-alat komunikasi, itulah yang akan menjadikan seorang itu tercerai berai, tidak fokus pikirannya. Wal mushkilat alwaqi'ah bainan nas tufarriq alqulub. Dan muskilah, problem yang terjadi di tengah-tengah manusia, yaitu tercerai berainya hati. Wa mutaba'atul akhbar tuhliku wa tudayyi'ul awqat. Dan mengikuti perkembangan berita-berita yang membinasakan dia, atau minimalnya akan menyia-nyiakan waktunya. Fayasiru halul insan, sehingga keadaan seorang insan, kal hatif alladhi yushaghilul insanu fihi tatbiqat mutaaddidah tastanzifu albattariyah. Jadi keadaan manusia itu ibaratnya HP yang di situ itu banyak aplikasi-aplikasi, yang aplikasi-aplikasi ini akan memakan baterai yang ada di HP itu. Fa idza jaa al-insanu ila al-Qur'an, ila as-salah, ila baitihi, ila auladihi. Maka apabila seorang kemudian dia mengerjakan salat atau dia berkumpul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, ja'ahum bihalatin ghairi mardiyah. Maka dia datang dengan keadaan yang tidak diridhai. Li'anna dhihnahu wa fikrahu sara mashghulan. Karena pikirannya, fokusnya itu teralihkan, atau lebih dia pikirannya itu kepada HP-nya tadi. Fala yaltadzu biqira'ati ayah. Sehingga dia tidak merasakan kelezatan ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wala tatahammasu wa targhabu nafsuhu limaskil mushaf. Wala targhabu nafsuhu wa tandafi' limaskil mushaf wa hamlihi wa qira'atihi. Sehingga dia tidak ada keinginan, tidak ada kecondongan untuk dia sekedar memegang mushaf. Wa idza akhadha al-mushafa wa bada'a yaqra' sur'ana ma yatrukuhu. Dan andaikan dia memegang mushaf, kemudian dia membaca, maka dia begitu cepat untuk meninggalkan hal ini. Wa hakadha fi dzikr. Dan demikian pula keadaannya seorang insan ketika dia berzikir. Wa hakadha fi shalah. Demikian pula keadaannya ketika salat. Wa hakadha halu katsir min an-nas fi ramadan fi lailihi wa naharihi. Demikian pula keadaan mayoritas kebanyakan manusia di bulan Ramadan, baik di siang hari atau di malam harinya. Wa idza jaa ila baitihi wa ahlihi wa auladihi jaa'ahum mushattatan. Dan apabila dia pulang ke rumahnya, dia berkumpul dengan keluarganya, anak-anaknya, dalam keadaan pikirannya itu sudah tersibukkan dengan banyak hal. Wa la yaktafi wa yashba' bima shattata bihi nafsuhu fil kharij, bal yazdadu tashattutan fid dakhil. Dan dia tidak cukup hatinya itu, pikirannya itu kacau, pikirannya itu konsentrasinya tercerai berai di luar rumahnya, bahkan di dalam rumahnya pun dia tidak bisa menjadikan hatinya dan pikirannya itu fokus. Atukallimuhu zawjatuhu aw ibnatuhu aw ibnuhu wa huwa mushattatul fikri wal dhihn. Maka ketika istrinya, ketika anaknya mengajak dia bicara, maka pikirannya tidak ada di situ, pikirannya kemana-mana. Qad shattata nafsah. Dan jiwanya pun juga telah tercerai berai. Wa faqada ladzata ath-tha'ati wa halawata al-iqbali 'ala Allah. Sehingga telah hilang dari dirinya kelezatan, kesenangan untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan kembali kepada Allah. Qudratu hadha al-'aql wal fikr la tastati' li hadhihi al-umur kulliha. Qudratu al-'aql wal fikr la tastati'u an tatahammala hadhihi al-mushattitat. Kemampuan dan kekuatan akal itu tidak mampu untuk menanggung itu semuanya, memikirkan itu semuanya, hal-hal yang banyak yang menyebabkan dia tidak bisa fokus atau konsentrasi itu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidaklah menciptakan, menjadikan di dalam seorang insan itu ada dua hati. Law kana hadza alladhi baqiya huna asal. Andaikan misalnya beliau memberi contoh di sini, di dalam gelas air mineral ini yang tersisa itu madu. Fa akhadtu hadza jami'an wa sababtuhu ilayhi. Kemudian aku mengambil gelas mineral yang baru, kemudian aku tuangkan ke gelas tadi yang tersisa madu. Sayakhruj indama yamtali' sayafir wa yatfah wa yakhruj ba'd al-'asal al-mawjud. Maka ketika dituangkan tadi kemudian penuh, maka dia tidak akan bisa menampung lagi sehingga akhirnya luber airnya. Ada sebab. Apa sebabnya? Fa idza akhadtu hadza wa sababtu aidan. air, kemudian kalau mengambil gelas yang kedua kemudian dituangkan lagi airnya. Hada wasikh wa hada nadhif wa hada wasikh wa hada kambur. Jadi ketika yang dituangkan itu jenisnya macam-macam, ada air yang bersih, ada air yang kotor, ada air yang campur-campur, itu yang dituangkan ke dalam gelas yang masih kosong itu. Ba'da an ta'ti wa tasub hadha wa dhaak wa wa thumma ta'ti tadhuquhu hal tajidu fihi ladzatan wa 'asalan. Kemudian setelah engkau mencampur tadi air yang bermacam-macam jenisnya tadi dengan madu yang ada sedikit di gelas air mineral itu, apakah engkau mendapatkan rasa enak ketika meminumnya? La yumkin. Maka enggak mungkin akan merasakannya. Fa hakadha qalbul 'abd. Maka demikian pula gambaran hati seseorang. In adkhaltahu ad-dunya wa mala'tahu bid-dunya kharajat al-akhirah wa hubbul akhirah wa ladzatul akhirah. Maka ketika engkau memasukkan ke dalam hati itu kecintaan kepada dunia, keterikatan kepada dunia, maka akan mengeluarkan darinya kecintaan kepada akhirat dan kelezatan dan kesenangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Fanzur madza tamla fikrak wa 'aqlak. Maka lihatlah pikiranmu, hatimu itu terpenuhi dengan apa? Wanzur mal ladzi tudkhiluhu ila qalbik. Dan lihatlah pula apa yang engkau masukkan di dalam hatimu. Wa iyyana jami'an an nastahina bil asbabi allati nadhunnuha saghirah wa hiya 'indallahi kabirah. Dan hendaknya kita semuanya berhati-hati, jangan sampai kita menganggap kecil satu sebab yang bisa membersihkan hati kita tersebut, padahal sebab yang di mata kita kecil itu memberikan manfaat dan faedah yang besar. Min a'zamil 'uqubat wa ashaddil 'uqubat 'ala qalbil 'abd an yastahina bil ma'siyah. Termasuk besarnya atau sesuatu yang terbesar dari hukuman atau cobaan dari seorang hamba ketika seorang hamba dia terus dan condong kepada kemaksiatan. Nadratun wa sama'un wa kalimatun wa khatiratun fil qalb wa tafkirun fatajtami' 'ala al qalbi fatuhlikuhu. Baik itu dia melihat, dia mendengar, dia berbicara dengan hal-hal yang banyak yang itu semua akan mengotori hatinya. ولذلك صرنا لا نستغفر الله كثيرا ولا نتوب من المعاصي كثيرا لأنها صارت في حياتنا شيئا عاديا. Sehingga ketika seseorang keadaannya seperti itu, dia tidak lagi banyak berzikir kepada Allah, dia tidak banyak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan itu yang dia lihat, dia dengar, dia ucapkan sehari-hari itu menjadi seperti sebuah kebiasaan baginya. ثم نشكو ونقول لا نجد لذة للطاعة ولا نجد استطاعة للحفظ. Kemudian setelah itu kita mengatakan saya tidak mendapatkan kelezatan ketika saya membaca Al-Qur'an, ketika saya beribadah, ini seakan-akan saya tidak bisa merasakannya. الإقبال على الله هو الدواء والعلاج. Maka kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itulah satu-satunya obat. قال ابن القيم رحمه الله. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa fil qalbi sya'athun ay tafarruqun. Maka di dalam hati itu ada sesuatu yang tercerai-berai. Sya'ath ya ikhwan mithl asy'ar idza kana al-insan ya'mal fi at-turab wa sya'ruhu asy'ath tafarruq hakadha. Jadi sya'ath itu beliau menggambarkan kata sya'thun itu seperti kalau orang memiliki rambut, dia bekerja, apa namanya, kerja rambut penuh dengan debu atau misalnya dia apa jegrek atau jegrek debu atau misalnya gitu. Ash'ath aghbar kama ja'a fil hadis, seperti dalam hadis Ash'ath aghbar, seorang yang datang ketika dia dari safar terkadang ini penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan, acak-acakan rambutnya enggak teratur. Qala Ibnu Qayyim fa fil qalbi sya'thun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di dalam hati itu ada sya'thun, sesuatu yang kacau, sesuatu yang tercerai-berai, maka tidak ada yang bisa mengumpulkan itu semuanya, menggabungkan itu semuanya, melainkan dia kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Wa fihi wahshatun la yuziluha illa al-unsu billahi fi khalwatihi. Dan di dalam hati itu ada rasa kesepian, ada rasa kesedihan, sehingga tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali seseorang merasa senang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berkhulwat dengannya. Wa fihi huznun la yudhibuhu illa as-sururu bi ma'rifatihi wa sidqu mu'amalatihi. Dan di dalam hati itu ada rasa kesedihan. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan bergembira dan berbahagia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam bermuamalah kepada Allah. Wa fihi qalaqun la yaskunu la yuskinuhu illa aw la yusakkinuhu wa yuhaddi'uhu illa al-ijtima'u alayhi wal firaru minhu ilayhi. Dan di dalam hati itu ada kegelisahan yang tidak bisa menenangkannya kecuali dengan mengumpulkannya atau seorang lari dari hal-hal yang mengacaukan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi niranu hasarat, niranu hasarat. Dan di dalam hati itu ada cahaya-cahaya penyesalan. La yutfi'uha illa ar-ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ih. Yang tidak bisa memadamkannya kecuali keridhaan kepada Allah, kepada takdirnya, kepada perintah dan larangannya. Wa mu'anaqatu as-sabri 'ala dhalika ila waqti liqa'ih. Dan menggandengkan itu semuanya dengan kesabaran hingga waktu atau hingga datang waktu dia berjumpa dengan Rabb-nya. Wa fihi talabun syadid. Dan di dalam hati itu ada keinginan atau sesuatu yang dia ingin miliki, target-target yang sangat banyak. La yaqifu duna an yakuna huwa wahdahu matlubu. Yang mana tujuan-tujuan itu tidak akan dia berhenti hingga dia menjadikan tujuan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuannya. Wa fihi faqatun. Dan di dalam hati itu ada faqah, ada hajah atau kebutuhan, rasa butuh. La yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilayhi wa dawamu dhikrihi wa sidqul ikhlasi lah. Yang mana tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali kecintaan kepada Allah, kembali kepadanya dan senantiasa berzikir kepadanya dan jujur di dalam keikhlasan kepada Allah. Walau u'tiyad dunya wa ma fiha lam tusadd tilka al-faqatu minhu abada. Walaupun seorang diberikan dunia dan segala yang ada padanya, maka tidak akan tertutupi rasa butuh di dalam hati itu selama-lamanya. Al-qalb fihi faqrun wa hajatun wa faqatun shadidah ila dhikrillahi wal inabati lahu lahu wa sidquhu wa sidqu dhikrihi subhanahu wa ta'ala. Maka hati itu memiliki rasa butuh kepada berzikir kepada Allah, kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Fa yadhallu al-'abdu qaliqan mutadayiqan ghayra murtahin. Sehingga apabila itu tidak terpenuhi, seorang hamba dia mendapatkan hatinya dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak tenang. Law u'tiyad dunya kulluha la yu'tunya kullaha la yumkinu an tusadda faqatuhu wa hajatuhu wa an yartah. Sehingga walaupun dia diberi dunia dan seisinya, maka itu tidak akan memenuhi, tidak akan cukup atau tidak akan mampu untuk memenuhi rasa kebutuhan, rasa fakir yang ada di dalam hatinya. Fa idza haqqaqa mahabbata Allah wal inabata ilayh wa dhikrahu wal firara ilayh hada'at nafsuhu wartahat. Maka ketika seorang hamba dia kembali kepada Allah, dia mengenal Allah, mencintainya, maka akan menjadikan hati itu menjadi tenang. Man arada salamata min syai'in, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan terhadap sesuatu, فَإِنَّهُ يَهْرُبُ مِنْهُ لِكَيْ يَسْلَمْ فَإِنَّهُ يَهْرُبُ مِنْهُ وَيَفِرْ مِنْهُ لِكَيْ يَسْلَمْ. Sehingga, maka dia akan menghindar darinya agar selamat. إِلَّا اللَّهُ, maka itu semuanya tidak akan mendatangkan keselamatan kecuali hanya Allah. فَإِنَّ الْفِرَارْ يَكُونُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْهُ, maka seorang berlari, seorang menghindar itu bukan menghindar dari Allah, namun menghindar untuk kembali kepada Allah. Idzan al-ladzatul ula ladzatul qurbi min Allah wal unsi billah wa ibadatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilayh. Maka jenis kelezatan yang pertama adalah kelezatan ketika seorang hamba itu dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, senang untuk senantiasa merasa dekat kepada Allah. Al-ladzatu tsaniyah, jenis yang kedua dari kelezatan ini, ladzatu ta'abbudi lillahi bi jami'il ibadat, kelezatan dan kesenangan untuk beribadah kepada Allah dengan segala jenis ibadah. Al-ibadat hiya qurratul uyun wa rahatul qulub, maka ibadah itu ibaratnya adalah penyejuk mata dan sesuatu yang menenangkan hati. Fal qalbu alladhi 'arafa haqiqatal ladzah, maka hati yang dia mengetahui hakikat kesenangan, la yartah, dia tidak akan merasa tenang, wala yatana'am, dia tidak akan merasa mendapatkan kenikmatan, wala yabtahij, dia tidak akan merasa bergembira, wala yaltadh, dia tidak akan merasakan kelezatan, wala yatma'in, dan tidak merasakan ketenangan, wala yaskunu illa bi'ibadati rabbih, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan kecuali dengan beribadah kepada Rabb-nya, wahubbih, dan mencintainya, wal inabati ilaih, kembali kepadanya, walau hasala lahu jami'u ma yaltadhu bihi min al-makhluqat, walaupun seorang hamba dia memperoleh segala bentuk kelezatan dari makhluk-makhluk Allah, lam yatma'inna ilaiha, maka dia tidak akan merasa tenang dengan itu semua, wa lam yaskun qalbuhu ilaiha, dan hatinya tidak akan merasa tenang dan nyaman dengannya. Bal inna katsiran min hadhihi al-maladhdhat la taziduhu rahatan hatta yadhfar bima khuliqa lah, bahkan kebanyakan dari kelezatan-kelezatan yang sifatnya duniawi ini tidaklah menambahkan pada seorang hamba rasa ketenangan tersebut hingga dia bisa memperoleh apa yang menjadi tujuan dia diciptakannya. Min kaunillahi wahdahu nihayata muradihi wa ghayata matalibihi, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya puncak dari keinginannya dan ujung dari pencariannya. وكلما تمكنت وثبتت محبة الله من القلب وقويت فيه, maka ketika kecintaan kepada Allah itu semakin kokoh di dalam hati dan semakin kuat, kharaja minhu ta'alluq qalbihi bima siwa, maka akan keluar dari hatinya keterikatan atau kecondongan kepada selain Allah, wa 'ubudiyyatuhu lighairillah, dan akan keluar darinya penghambaan kepada selain Allah. Hadhihi al-ibadat ayyuhal kiram babuha wasi'un jiddan, maka permasalahan ibadah ini, wahai saudaraku yang kami muliakan, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Wa idza aradna an nadhkura kulla ibadatin wa ladzatiha, dan apabila kita ingin menyebutkan setiap jenis ibadah dan setiap kelezatannya, wa ma fiha min al-manafi'il qalbiyyati was-sa'adatil abadiyyah, dan apa yang ada padanya dari manfaat di dalam hati seorang hamba, demikian pula kebahagiaannya yang kekal, fa innana nahtaju ila asabi'a wa shuhur, mungkin kita butuh pembahasannya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, lakinnana sanakhtaru ba'daha bitamtili wal isyarah, akan tetapi kita akan menyebutkan sebahagiannya dalam bentuk permisalan dan isyarat, wa naqifu 'inda ba'dihha bi ba'd at-tawdih, dan kita akan berhenti di sebagiannya untuk menjelaskan. Al-ula, yang pertama, ladzatu shalati was-sujudi lillah, kelezatan ketika seorang mengerjakan salat dan sujud kepada Allah. An-nasu fis-salati maratib, manusia ketika mengerjakan salat mereka bertingkat-tingkat. Minhum man yusalli salatan taqarru biha 'aynuhu, di antara mereka ada yang ketika mengerjakan sholat maka dia akan bahagia dengannya, wa yansharihu sadruhu, akan menjadi lapang dadanya, wa tartafi'u darajatuhu, dan akan semakin tinggi derajat kedudukannya. Wa minhum man huwa aqallu min dhalik, di antara mereka ada yang di bawah itu. Wa minhum man yakhruju min as-salati bi salatin sahihah faqat, dan ada di antara manusia ketika dia sholat dia hanya sekedar mengerjakan sholat yang sah saja. Lakin la yahsul biha maqsud hadhihi shalah, akan tetapi dia tidak memperoleh apa yang menjadi tujuan dari dikerjakannya sholat tersebut. Min thawabillahi ajilan wa ajilan, dari seorang mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik balasan yang sifatnya segera ataukah yang nanti di akhirat. As-salah laha mazid thawab fid dunya fil ajil. Salat itu memiliki pahala yang lebih di kehidupan dunia ini. Fil qalb, di dalam hati. Quwwatul iman, berupa kekuatan iman. Wastinaratul qalb, bersinarnya hati. Wa insyirahuhu, dan hati menjadi lapang. Wa wujud halawatul ibadah, dan seorang mendapati manisnya beribadah kepada Allah. Wal farahu was surur bis salah, seorang bergembira dan bahagia ketika mengerjakan salat. Hadhihi ladzah, maka kelezatan-kelezatan ini la tahsulu illa liman ijtama'a qalbuhu wa hammuhu 'ala Allah, tidak akan diperoleh melainkan oleh seorang yang hatinya dan pikirannya itu hanya dia tujukan kepada Allah. Wa hadara qalbuhu baina yadayhi, dan dia menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Wa kadzalika ma yahsulu lahu min ad-darajatil 'ula fil akhirah wa murafaqati al-anbiya'i wal muqarrabin, demikian pula apa yang akan dia peroleh dari derajat yang tinggi di akhirat dan kedekatan, dan mereka termasuk dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kullu hadhihi al-fawaid wal manafi', semua faedah-faedah dan manfaat ini. Tafutul 'abdi bi fawatul 'abda bi fawatil hudhur wal khushu', maka akan terlewatkan dari seorang hamba, dia tidak akan mendapatkannya ketika dia tidak menghadirkan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim fil Madarij, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarij Salikin, wa innar rajulaini, dan sungguh dua orang, la yakunu maqamuhuma fi shaffi wahidan, mereka berdua berada pada satu shaf yang sama. Wa baina salataihima kama baina as-samaa'i wal ardh, akan tetapi salat keduanya itu berbeda jauh bagaikan perbedaan langit dan bumi. Ayuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudara yang kami muliakan, innalis salati ladzah, sesungguhnya dalam ibadah salat itu ada kelezatan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, dan dijadikan penyejuk mataku, sesuatu yang membahagiakanku itu ada pada salat. Qurratu 'aini ay na'imuhu wa thibu hayatihi wa ladzatuhu. Qurratu 'ain di sini maknanya adalah kelezatan, kebahagiaan dan kegembiraan yang ada dirasakan. Qurratu 'ain ay rahatuhu ba'da at-ta'ab. Qurratu 'ain ini seorang merasakan kegembiraan setelah sebelumnya dia merasakan letih. Idza ta'iba al-insan, ta'iba jasaduhu, ta'iba qalbuhu, dhahaba ila as-salah fartah. Ketika seorang merasakan capek di dalam hatinya, maka dia pergi untuk mengerjakan salat, maka dia merasakan ketenangan. Aba'da an yu'addi salatahu yash'uru bi rahatin wa surur. Maka selesai dari dia mengerjakan salat, dia mendapatkan hatinya itu tenang dan lapang. Falihadha kana yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis salah, tegakkanlah salat. Arihna biha, jadikanlah kami tenang, istirahat, bisa beristirahat dengan salat. Arihna biha hiya sabab rahatina, arihna biha yaitu menjadikan salat sebagai sebab kita mendapatkan ketenangan. Biha insyirahu sudurina, dengan salat akan menjadi tenang dan lapang dada kita. Biha irtiyahu qulubina, dengan salat akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Arihna biha wa lam yaqul kama yaqulu katsirun min al-kusala arihna minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arihna biha, jadikan salat sebagai sebab kita bisa beristirahat, bukan seperti yang diucapkan oleh mereka orang-orang yang malas. Mereka mengatakan arihna minha, istirahatkanlah kami dari salat, jauhkan kami, jangan bahas salat. Qala Ibnu Taimiyah kalimatan jamilah, berkata Ibnu Taimiyah dengan ucapan yang indah. Faman lam yajid qurrata 'ainihi, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaannya wa rahata qalbihi, dan ketenangan hatinya, fis salah dalam salat, fahuwa manqusul iman, maka dia seorang yang berkurang keimanannya. Qala Ibnu Taimiyah wa man lam qala Ibnu Taimiyah fa man lam yajid qurrata 'ainihi wa rahata qalbihi fi shalah fahuwa manqusul iman faqat. Nah, beliau mengulang agar bisa dicatat. Man lam yajid qurrata 'ainihi wa rahata qalbihi fi shalah fahuwa manqusul iman. ولا يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا منها كما يقول من تثقل عليه الصلاة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan arihna minha, istirahatkan kami darinya, sebagaimana diucapkan oleh seorang yang merasa berat ketika mengerjakan salat. Kama qala ta'ala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Undur ba'dhan nas min as-sabah ya'mal ila al-lail. Lihatlah sebagian manusia, mereka bekerja dari pagi hingga malam. Wa fi shiddatil har. Bahkan bekerja di panas yang sangat terik. Wa yajlis wa ya'kul wa yastarih, lakin ashaq ma yakunu 'alayhi an taqul lahu udkhul ila al-masjid wa salli rak'atayn aw arba'an. Dia makan siang, dia istirahat, akan tetapi hal yang paling berat atas dirinya ketika dikatakan kepada dia, ayo kita ke masjid, kita mengerjakan salat. Law kana indahu huna 20 kartunan wa qult lahu adkhul salli, rubbama yadhhab ila al-karatin yahmilaha. Jadi andaikan ya misalnya di hadapan dia ada 20 karton yang harus dia pikul, harus dia bawa, dan dia diajak salat, dia akan memilih bawa karton itu daripada mengerjakan salat. Laisa hadza min babil mithal, wallahi innahu la haqiqah. Ini bukan hanya sekedar permisalan, tapi ini hakikat yang terjadi. Fa anna 20 kartunan aw 20 kisan min ar-ruz akhaffu 'alayhi min 4 rak'at. Maka 20 karton atau 20 karung beras itu lebih ringan baginya dibandingkan dia disuruh ngerjakan salat. Hadza mawjud tulahidunahu bi ayunikum wa tarawnahu bi ayunikum. Tarawnahu bi ayunikum amrun mulahad wa mushahad. Ini barakallahu fikum sesuatu yang kita saksikan. Ya'ti al-'amil fa ya'mal fi qiblatil masjid min al-kharij. Datang seorang pekerja yang dia bekerja misalnya di arah sebelah kiblat kiblat masjid. Min as-sabah ila al-maghrib aw ila al-'ashr. Dari pagi hingga maghrib atau hingga asar. Yasub 'alaihi an yadkhul min bab al-masjid wa huwa ya'mal fi al-masjid. Dia berat baginya untuk masuk ke masjid mengerjakan salat, padahal dia kerjanya sedang misalkan bangun masjid atau renovasi masjid. At-tawfiq min Allah. Maka taufik itu datangnya dari Allah. Unzur kaifa hiya thaqilatun 'alaihim. Kaifa hiya thaqilatun 'alaihim. Lihatlah bagaimana salat itu terasa berat atas dia. Wa hiya khafifatun 'alaik. Wa shalah khafifatun 'alaik. Padahal salat itu juga merupakan tugasnya. كذلك نحن ثقيلة علينا بعض الأعمال الصالحة الشريفة العظيمة وخفيفة على غيرنا. Maka demikian pula, terkadang berat bagi kita sebagian dari amalan-amalan yang saleh, padahal itu terasa ringan bagi selain kita. فإن كان تثقل علينا بعض النوافل فهذا من نقص الإيمان وإن كان ليس فيه إثم. Maka ketika kita merasakan berat untuk melakukan sebagian dari amalan ketaatan, maka ini menunjukkan berkurangnya keimanan yang ada pada diri kita, walaupun itu tidak menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Qala Ibnu Taimiyah aidha. Berkata Ibnu Taimiyah pula, kullama dzaqal 'abdu halawata shalah. Setiap kali seorang hamba dia merasakan manisnya mengerjakan salat, kana jidabuhu ilaiha awkad. Maka ketertarikan dia, keterikatan dia kepada sholat akan semakin kuat. وَهَذَا يَكُونُ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ. Maka ini semuanya sesuai dengan kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. فَعَرِفْ أَيْنَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ. Maka ketahui di mana posisimu, wahai hamba Allah. قَالَ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورُ. Berkata Tahir بن عاشور. بن عاشور. وشأن المؤمنين perkaranya kaum mukminin التشوق إلى عباداتهم أو إلى عبادتهم, yaitu dia hendaknya senantiasa merasa rindu untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadahnya. Kama yushahadu fi tashawwuq kathirin ila qiyam Ramadan. Sebagaimana ini disaksikan bagaimana kerinduan mayoritas atau kebanyakan dari kaum muslimin untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau mengerjakan qiyam Ramadan. Sya'nul mu'min ma'a jami'il ibadat an yakuna mushtaqan, yashtaq ila ibadah. Maka hendaknya keadaan kita dengan seluruh ibadah itu kita merasa rindu untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah itu semuanya. Fa idzan qadatil ibadah ishtaqa lima ba'daha. Maka apabila kita selesai dari satu ibadah, kita rindu, kita terikat untuk bisa mengerjakan ibadah yang setelahnya. Yaqbuna fariidatan wa yantahuna minha wa hum yantadhiruna ukhra. Maka ketika dia waktunya luang, dia selesai dari satu ibadah, maka dia menunggu waktu datangnya ibadah yang berikutnya. Min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allah bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Termasuk dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu salah satunya seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Yantahi Ramadan wa huwa mushtaqun ila sitti min Syawal. Dia selesai dari puasa bulan Ramadan dan dia sudah rindu ingin segera untuk bisa mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yafrahu bil Eid wa la yahzan li qida'i Ramadan bal yahmadu Allah an waffaqahu li siyam hadha ash-shahr wa yad'u Allah an yaqbalahu min. Ketika dia memasuki waktu Id, dia bergembira dengan apa namanya Idul Fitri, maka dia tidak sedih dengan berakhirnya bulan Ramadan, tapi dia banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadahnya. Wa huwa muntadhirun lil Id li yafrah bihi al farah al mashru'. Maka dia menunggu datangnya waktu Id agar dia bisa bergembira dengannya. Wa yuqima fihi asy-sya'irah al 'azimah. Dan dia bisa menghidupkan syiar yang agung ini. Bahwa yatanaqqalu min ibadatin ila ibadah. Maka dia berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ma tarawnahu min isti'dadin nasi wa ishtiyaqihim ila Ramadan. Maka engkau melihat bagaimana manusia itu mereka ingin dan rindu untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Hakadha yanbaghi an yakuna halul muslimi fi jami'il ibadati wal mawasim. Maka hendaknya demikian keadaannya seorang muslim, dia rindu dengan seluruh jenis ibadah. Wal ishtiyaqu ila Ramadan fi Indonesia lahu tahmun akhar wa madaqun akhar. Dan kerinduan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di Indonesia ini rasanya itu berbeda dengan di tempat lain. Hatta inda awamil muslimin. Bahkan perasaan gembira dan senang untuk bisa berjumpa dengan Ramadan itu didapati pada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Sarun jadida, sarun baru, wasijadah, wahakada. Jadi karena bergembira dengan bulan Ramadan, pengen berjumpa, kadang persiapan sudah beli sarung baru, sajadah baru. Ada di Indonesia faqat fima a'lam, la a'rifu annahu wujudan fi makanina. Jadi kata beliau, ini yang beliau ketahui, yang seperti ini kebiasaan hanya ada di Indonesia, beliau enggak tahu ada di tempat lain. Al-maqsud anna al-isti'dad li mawasimil khairat wa li ta'at wal ishtiyaq ilayha يجب او ينبغي ان يكون شيئا موجودا في حياه الانسان. Maksudnya di sini kerinduan, keinginan dan kesenangan untuk bisa bertemu dengan musim-musim kebaikan, hendaknya ini yang ada pada seorang insan. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudara yang kami muliakan. Inna lis-sujudi baina yaday Allah lahu ladzatan. Inna lis-sujudi ladzatan wa qurban wa halawatan yajiduha as-sajidu baina yaday Allah. Sesungguhnya pada ibadah sujud, ketika seorang bersujud, padanya ada kelezatan, padanya ada kenikmatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Allah taala berfirman yang artinya sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepadanya. Habis sujudi tartafi'u ad-darajat. Maka dengan seorang bersujud akan mengangkat derajat kedudukannya. Wa taqtaribu manzilatul 'abdi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menjadi lebih dekat kedudukannya kepada Ar-Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsulu 'ala murafaqatihi fi jannatil khuld. Dan seorang akan mendapatkan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal abadi. Qala li Thauban 'alaika bi kathrati sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thauban radhiyallahu anhu, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Wadalla Rabi'ah faqala fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Dan beliau juga membimbing Rabi'ah radhiyallahu anha dan beliau mengatakan kepadanya, tolonglah aku agar aku bisa membantu dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Indama yasjudul 'abd. Ketika seorang hamba dia bersujud, fayu'ti kulla 'udwin min a'dha'ihi haddahu wa nasibahu min al-'ubudiyyah. Maka dia memberikan bagi setiap anggota tubuhnya hak ibadah kepada Allah. Fayadhu 'azz wa akram 'udwin min a'dha'ihi wa huwa al-wajhu wan-nasiyah fi asfali makan. Maka dia meletakkan bahagian tubuhnya yang paling mulia, bahagian tubuhnya yang paling mulia, dia letakkan di tempat yang paling bawah, yaitu bagian keningnya dan wajahnya. Khadi'an mutadhallilan munkasiran baina yadayillah. Dalam keadaan dia tunduk, dalam keadaan dia merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mukhdi'an qalbahu wa baqiyat al-a'dha'i lillah. Dalam keadaan hatinya tunduk, demikian pula seluruh anggota badannya tunduk kepada Allah. Musabbihan lillah. Dalam keadaan dia bertasbih kepada Allah. Fi a'zami sufulih. Dalam keadaan dia berada di tempat yang paling rendah. Tawiyan a'alihi li asafilih. Dia melipat bagian-bagian yang tinggi darinya untuk apa bisa lebih rendah. Huna takunu al-ladzah wal qurbu min Allah. Maka dalam keadaan inilah seorang akan mendapatkan kelezatan dan kedekatan kepada Allah. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya tempat atau sesuatu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Wa bi hadha as-suhul wal inkisar wat tadhallul yartafi'u al-'abdu darajat. Maka dengan kerendahan ini, dengan kehinaan ini, dengan ketundukan ini, maka seorang hamba akan terangkat derajatnya. Wa tahillul barakat. Dan dia akan mendapatkan keberkahan. War rahmat. Dan mendapatkan kasih sayang. Wa tujabud da'awat. Dan akan dikabulkan apa yang menjadi doa-doanya. Ladzatun 'udhma. Kelezatan yang sangat agung. Wa mut'atun kubra. Kenikmatan yang sangat besar. Indama tada'u jabhataka lillahi mustahdhiran syaraf hadhihi al-'ubudiyyah. Ketika engkau meletakkan keningmu, dahimu untuk Allah dalam keadaan engkau menghadirkan kemuliaan ibadah ini. Fala tarfa'u ra'sak illa wa qad akhbarta Allah bima turid min maghfiratihi wa ridwani. Sehingga engkau tidak mengangkat kepalamu melainkan engkau telah memberitakan atau engkau telah menyampaikan kepada Allah apa yang menjadi keinginanmu dari ampunannya dan keridhaannya. Tukhbiruhu bi jami'i ma turid wa tatlubu minhu jami' ma yanfa' fi amri dinika wa dunyaka. Maka engkau menyampaikan kepada Allah hal-hal yang apa menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Rawal Imam Ahmad fi kitabihi Az-Zuhd. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, atau Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitabnya Az-Zuhd, an Masruq bin Al-Ajda', dari Masruq ibn Ajda', nahu qal, bahwasanya beliau berkata, ma min dunya syai'un asa 'alaihi illa as-sujud lillahi 'azza wa jalla. Ahzan alaihi. Tidaklah sesuatu dari dunia ini ada yang lebih menjadikan dia sedih kecuali bersujud kepada Allah. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudaraku yang kami muliakan. In waffaqaka Allahu lis-sihhati wa razaqaka as-sihhah tastati'u biha as-sujud fahmadillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadamu berupa kesehatan sehingga engkau bisa sujud, maka hendaknya engkau banyak-banyak memuji Allah. Fakam min mu'aqin aw ashal. Maka berapa banyak orang yang cacat atau orang yang lumpuh. Yaran nasa yasjuduna wa yadh'una nawasiyahum fil ardh. Maka dia melihat orang-orang mereka bersujud, mereka meletakkan wajah-wajahnya di bumi. Fayahzanu wa yatahassar wa yabki. Maka dia bersedih, dia merasakan penyesalan dan dia menangis. ويشتاق لهذه العبودية ويتمنى أن لو سجد مثلي ومثلك. Dan dia sangat merindukan, andaikan dia bisa melakukan ibadah ini, dia juga bisa sujud. يتحسر على ما فاته من أيام الصحة والقوة والنشاط. Sehingga dia menyesali apa yang telah terluputkan darinya ketika dulu dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat. Kenapa dia tidak sujud? فأسجد واقترب وأكثر من السجود ما دمت في زمن الإمكان. Maka hendaknya engkau bersujud, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak bersujud kepada Allah selama itu memungkinkan bagimu. من يضمن لي ومن يضمن لك أن نخرج إلى خارج المعهد بالمطر أو بالسيارة فنمنع من السجود. Maka siapa yang bisa menjamin diriku, menjamin dirimu, kita keluar dari masjid ini, kita mengendari motor, kemudian tiba-tiba ada yang melarang kita untuk bisa sujud lagi? As-salah. Maka salat, ubudiyatus sujud, beribadah dengan bersujud. As-salatu wal munajatu fil lail. Seorang mengerjakan salat dan bermunajat kepada Allah di malam hari. Ladzatun la yumkin wasfuha. Itu adalah bentuk kelezatan yang tidak mungkin untuk disifati. Fakana ba'du salaf la yuhibbu ad-dunya illa limithli hadhihi al-ladzat. Maka sebagian salaf bahkan mereka mengatakan dia tidak mencintai dunia kecuali kelezatan di malam hari. Qala Abu Sulaiman ad-Darani. Berkata Abu Sulaiman ad-Darani, "Laula al-lail." Andaikan bukan karena malam hari, lama ahbabtu al-baqa'a fi ad-dunya. Aku tidak cinta untuk bisa tinggal di dunia ini. Wala rubbama ra'aytu al-qalba yadhhaku dhihkan aw dhahikan. Dan terkadang aku melihat hati itu dia tertawa dengan tertawa yang terbahak-bahak. Lama yaqulu laka al-qalb yadhhak. Ketika ada orang mengatakan kepadamu hati itu tertawa. وصل إلى لذة عظيمة بمناجاة الله في الليل. وصل إلى لذة عظيمة وسرور عظيم في هذه العبادة. Maka dia mencapai tingkatan kelezatan dalam beribadah kepada Allah di malam hari. لذتك وسرورك في انكسارك وذلك لله. Maka kelezatan yang kau rasakan itu adalah ketika engkau bisa tunduk, bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayu inkisarin wa ayu dhillin li makhluqin yujidu fil qalbi alaman an takuna dhalilan amama syakhs. Ketika seorang tunduk, seorang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang lain, di hadapan siapapun itu, ini akan menghasilkan rasa sakit di dalam hati. Lakinna at-ta'amul ma'a Allah mukhtalif. Akan tetapi ketika seorang bermuamalah dengan Allah, maka keadaannya berbeda. Tudhillu nafsaka lah fatartafi' indah. Engkau menghinakan dirimu, merendahkan dirimu di hadapan Allah, maka akan menjadi naik kedudukanmu. Tunzilu jabhataka ila asfali makanin fil ard fatartafi'u indah. Engkau menurunkan wajahmu di tempat yang paling rendah di bumi ini, maka engkau akan terangkat derajatmu di sisi Allah. Wa yaqulu ad-Darani aidan. Dan Ad-Darani beliau juga mengatakan, ahlu ta'ati fi laylihim. Ahlu ta'ah di malam hari mereka. Aladdu min ahli lahwi bilahwihim. Mereka merasakan kelezatan yang jauh melebihi kelezatan yang dirasakan oleh orang yang dia bersenang-senang bermain-main dengan permainan mereka. Wa rubbama istaqbalani al-farahu fi jawfil layl. Dan terkadang kebahagiaan itu menyambutku di malam hari. وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الْقَلْبَ يَضْحَكُ ضَحِكًا. Dan terkadang aku mendapati hati ini sangat bergembira. أَتَرَوْنَ وَتَسْمَعُونَ أَصْحَابَ الْمَعَازِفِ عِنْدَمَا يَعْزِفُونَ طَوَالَ اللَّيْلِ. Bukankah terkadang kalian mendengar misalnya orang yang bermain musik bahkan sampai malam hari. يَسْتَمْتِعُونَ وَيَلْهُونَ فِي لَيْلِهِمْ. Mereka mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelezatan di malam hari mereka itu. Walau dhahabta ilaihi wa qulta lahu matikan yaghdhab ghadaban shadidan, marah. Maka ketika engkau katakan kepada dia matikan musiknya, maka dia akan marah dengan kemarahan yang besar. Li'annaka tufsidu alaihi ladzatahu. Karena engkau telah merusak kesenangannya. فكذلك وأعظم من ذلك أهل الليل في ليلهم. Maka demikian pula keadaannya mereka ahlu ta'ah merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat di malam-malamnya. Kana Thabit al-Bunani, adalah Thabit al-Bunani, la yaqdiru an yaqirra min as-salati hubban laha, la yastati' an yanqati' an as-salah. Beliau tidak mampu untuk menjadikan salat itu cinta dengannya, menjadikan cinta dirinya dengan salat. Wa kana yaqumul lail 40 sana. Dan beliau mengerjakan salat malam itu selama 40 tahun. Wa yad'u fis-sahar. Dan beliau berdoa di waktu sahur. Allahumma, ya Allah, in kunta adinta li ahadin min khalqika an yusalli fi qabrihi faj'alni minhum. Andaikan engkau mengizinkan agar seseorang dari makhlukmu untuk bisa dia mengerjakan salat di kuburannya, maka jadikanlah aku termasuk darinya. Falamma mat, maka ketika beliau meninggal, wasuwiyal labinu ala lahdih, kemudian diletakkan al-labin, yaitu penutup, apa namanya, menjadi penutup liang lahat, penutup kuburan di kuburannya. Saqatat minhu labinah, maka jatuh salah satu dari labinah. Kalau zaman dulu penutup kuburan dari apa namanya bata, kalau sekarang kan dari papan kayu itu buat nutup lahat. Maka kalau dulu dari bukan bata, tanah liat gitu. Maka tiba-tiba ada satu labinah atau satu batu liat atau tanah liat itu jatuh. Fanadharu ilaihi qa'iman yusalli fi qabrih. Maka mereka melihat dengan jatuhnya itu, maka mereka bisa melihat bahwasanya jasad dari beliau itu berdiri mengerjakan beliau berdiri seperti seakan-akan mengerjakan salat. Dzakarah Ibnu Rajabin wallahu a'lamu bisihhatiha. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Rajab, namun wallahu a'lam tentang kesahihannya. Al-maqsud, namun yang menjadi maksud di sini, annahu min shiddati hubbihi lis-shalah kana yad'u fa yaqul, yaitu bahwasanya karena kecintaan dia kepada salat. Allahumma in kunta adinta li ahadin min khalqika an yusalli fi qabrihi faj'alni minhum. Karena dia begitu cintanya kepada salat, dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau membolehkan seseorang itu bisa salat di kuburannya, maka jadikanlah aku termasuk orang yang salat di dalam kuburnya. Hada du'a man wajada ladzat as-salah. Maka ini adalah doa dari seorang yang dia merasakan kelezatan ketika mengerjakan salat. Fa idza qata'ta salatahu faqad ahzantahu. Ketika dia terhalangi, terputus dari mengerjakan salat, maka dia bersedih. Min al-ibadat al-ukhra aidan al-ibadat ats-tsaniyah wal ladzat ats-tsaniyah. Termasuk jenis yang kedua, contoh yang kedua jadi dari kelezatan di dalam ibadah, ladzatu dzikri wa tilawati kalamihi, yaitu kelezatan berzikir kepada Allah dan membaca firman-firman-Nya. Wa shiddati at-tadarru'i wal munajati wal iftiqari lillah. Dan perasaan yang sangat untuk bisa tunduk dan bermunajat, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syakwa ila Allah. Dan mengadukan apa yang dia alami hanya kepada Allah. Inna lidzikri ladzatan. Sesungguhnya dalam berzikir kepada Allah itu ada kelezatan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang maknanya orang-orang yang beriman, mereka akan tenang hati-hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innu alqulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan merasa tenang. Qala Malik bin Dinar. Berkata Malik bin Dinar, ma taladzdzal al-mutaladzdzuna bimithli dzikrillah 'azza wa jalla. Tidaklah orang yang bersenang-senang dia bisa merasakan kelezatan seperti kelezatannya seorang yang berzikir kepada Allah. Qala Ibnu Rajab. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, "Adz-dzikru ladzatu qulubil 'arifin." Berzikir itu adalah kelezatan, kesenangan yang ada pada hati-hati orang-orang 'arifin, orang-orang yang 'arif. Fa min fawaidiz dzikri annahu yurithu hayatal qalb. Maka termasuk dari faedah berzikir akan menenangkan, menjadikan tenang hati seorang hamba. Kama yaqulul ulama, "Adz-dzikru lil qalbi mithlu as-samaki lil ma'." Mithlul ma'il as-samak. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, berzikir dengan hati, berzikir untuk hati, itu ibaratnya air yang dibutuhkan oleh ikan. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذَا فَارَقَ الْمَاءِ. Maka bagaimana keadaannya ikan kalau tidak ada air? لهذا إذا انقطعوا عن ذكر الله وجدوا من الألم ما لا يطيقون. Maka ketika seorang hamba ini dia terhalangi, dia terputus dari berzikir kepada Allah, dia akan merasakan rasa sakit yang dia tidak mampu untuk menanggungnya. فهؤلاء هم السابقون. Maka mereka inilah orang-orang yang terdepan. إن للتضرع والدعاء والابتهال والشكوى إلى الله لذة لا تعدلها لذة. Maka sesungguhnya di dalam seorang yang berserah diri kepada Allah, dia berdoa, dia mengiba kepada Allah, dia mengadu hanya kepada Allah, ini padanya ada kelezatan yang tidak mungkin bisa untuk diperkirakan bagaimana kelezatan itu. Sawa'un al-ladzah allati ta'ti min at-tadarru' ibtida'an aw min at-tadarru' wal-luju' ila Allah 'inda nuzul al-masa'ib. Sama saja kelezatan itu apakah datang ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu sebab, ataukah ketika dia memohon dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya musibah. Qul Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fa min tamami ni'matillahi 'ala 'ibadihi al-mu'minin." Maka termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, an yunzila bihim asyiddata wadh-dhurr, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka kesempitan dan kemadharatan, wa ma yulji'uhum ila tauhidih, sehingga mengantarkan mereka untuk kembali untuk mentauhidkan Allah, fayad'unahu mukhlishina lahud-din, sehingga mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan doa itu hanya untuknya, wa yarjunahu wa la yarjuna ahadan siwah, dan mereka berharap hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada selainnya, wa tata'allaqu qulubuhum bihi la bighairihi, sehingga hatinya terikat kepada Allah tidak kepada selainnya. Fa ma fa'idatu hadhihi al-masa'ib, maka apa faedah dari musibah yang turun ini? Qal, maka beliau mengatakan, fayahsulu lahum min at-tawakkul alayh, sehingga mereka memperoleh rasa bertawakal hanya kepada Allah, wal inabati ilayh, dan kembali hanya kepada Allah, wa halawatil iman, rasa manisnya keimanan, wa dhauqi ta'mihi, dan lezatnya rasa keimanan, wal bara'ati min asy-syirk, dan dia bisa mendapatkan rasa berlepas diri dari kesyirikan. Ma huwa a'zamu ni'matan 'alayhim min zawalil marad wal khauf, yang mana hal itu adalah sesuatu yang merupakan kenikmatan yang terbesar atas dia, jauh lebih besar dibandingkan hilangnya rasa sakit atau hilangnya rasa takut, awil jadb, atau hilangnya kekeringan atau kegersangan, aw husulil yusr, atau dia mendapatkan kemudahan, wazawalil usr fil ma'isha, hilangnya kesempitan atau kesusahan dalam hidup. Fa inna dhalika ladzatin badaniyatan wa ni'aman dunyawiyyah, maka itu semuanya adalah kelezatan jasmani dan nikmat duniawi. Qad yahsulu lil kafiri minha a'zamu mimma yahsulu lil mu'min, yang mana kenikmatan tersebut orang kafir terkadang mereka juga memperolehnya dengan sesuatu atau dengan kadar yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang diperoleh oleh seorang mukmin. Wa amma ma yahsulu li ahli at-tauhid al-mukhlishin lillahi ad-din, adapun apa yang diperoleh oleh mereka ahli tauhid yang mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala agamanya, fa a'zamu min an yu'abbira an kunhihi maqal, maka apa yang mereka peroleh itu jauh lebih besar untuk bisa diungkapkan tentang hakikatnya, au yastahdhira tafsilahu bal, atau bisa dihadirkan, dibayangkan oleh pikiran kita bagaimana rinciannya, wa likulli mu'minin min dhalika nasibun biqadri imanihi, dan bagi setiap mukmin dalam hal itu masing-masing memilikinya sesuai dengan kadar keimanannya. Li hadza qala ba'dussalaf, oleh karena itu sebagian salaf mereka mengatakan, Ya Ibna Adam, wahai anak Adam, laqad burika laka fi hajatin aktharta fiha min qar'i babi sayyidik. Engkau telah diberikan berkah kepadamu dalam hajat kebutuhanmu jauh melebihi dari apa yang engkau ketuk pintu dari Rabbmu. Maksuduhu, maksudnya innallaha, sesungguhnya Allah, idza ja'alaka tahtaju li hali syai'in, apabila menjadikanmu butuh kepada sesuatu. Thumma dhahabta ila Allah tad'uhu wa tastaghiithu wa tatlub minhu, kemudian engkau kembali kepada Allah, engkau meminta kepada Allah, engkau memohon dan berharap kepada Allah untuk mengabulkan hajatmu. Fahadhihi alhajatu, maka hajat ini, mubarakatan, maka menjadi sesuatu yang berkah. Li'annaha kanat sababan fi kathrati talabika wa istighatsatika billah jalla wa ala. Maka hajat ini menjadi berkah karena menjadi sebab engkau banyak berdoa, engkau banyak meminta kepada Allah. Ba'dun nas, sebagian manusia, yaghful wa yanhu, mereka lalai dan lupa. Wa yakunu min aqallin nasi du'aan wa tadarruan, sehingga dia menjadi orang yang paling sedikit untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Fayabtalihi Allahu bibaliyatin wa musibah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sebuah musibah. Fayarji'u ila Allah, maka kemudian dia kembali kepada Allah. Wa yad'u liyuzilaha Allahu anhu, kemudian dia berdoa, terus berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah yang dia alami. Fayajidu fi qalbihi min al-inkisar wal iqbal 'ala Allah wal ladhdhati bid-du'a ma lam yajidhu fi hayatihi, maka dia mendapati ketika ada musibah kemudian dia berdoa dan berdoa kepada Allah, dia merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan yang dia rasakan ketika dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, yang dia tidak rasakan kelezatan ini sebelumnya di dalam hidupnya. Fa in kana minal muwaffaqin istamarra fi dzalik, maka apabila dia termasuk orang-orang yang mendapatkan taufiq, maka dia akan terbimbing untuk bisa menjaga dan terus berdoa kepada Allah. Walau ba'da zawali al-musibah, walaupun setelah hilangnya musibah tersebut. Qala ba'du syuyukh al-abidin, berkata sebagian syuyukh dari kalangan mereka ahli ibadah. Innahu la yakunu li ila Allah hajah, sesungguhnya dulu aku memiliki hajat yang aku meminta kepada Allah. Fa'ad'uhu, maka aku berdoa kepadanya. Fayaftahu li min ladzi ma'rifatihi, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku kelezatan mengenal Allah. Wa halawati munajatihi, dan rasa manis bermunajat kepada Allah. Ma la uhibbu ma'ahu an yu'ajjila qada'a hajatihi, yang mana aku tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk segera dalam memenuhi hajat kebutuhanku. Khasyyata an tansarifa nafsi an dzalik, karena aku khawatir jiwaku ini akan berpaling dari hal ini. Li anna an-nafsa la turidu illa haddaha, karena jiwa itu dia tidak menginginkan kecuali apa yang telah menjadi bagiannya saja. Fa idza qudhiya ay haqquha insarafat, maka ketika jiwa ini sudah mendapatkan apa yang menjadi bahagiannya, apa yang menjadi hajat kebutuhannya, maka dia akan berpaling. Dzakarahu Ibnu Taimiyah wa dzakara maqulatan fi ba'd al-kutub al-Israiliyah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini disebutkan pula di dalam sebagian kitab-kitab Israiliyah. Ma'naha sahih, secara makna maknanya sahih. Hadhihi al-kalimah hiya, dan kalimat itu yaitu ya ibna adam, wahai anak adam, al bala'u yajma'u baini wa bainak, musibah itu menimpa diriku dan engkau. Wal 'afiyatu tajma'u bainaka wa baina nafsik, dan keselamatan itu mengumpulkan antara diriku dengan antara dirimu dengan jiwamu. Hadhihi umur yaqul Ibnu Taimiyah ya'rifuha man dhaqaha wa ahassa biha, maka makna seperti ini itu dirasakan oleh mereka hamba-hamba Allah siapapun dia. Wala ya'rifuha illa man kana lahu dzauqun wa hissun bidzalik, namun tidak bisa mengenalinya, menyadarinya kecuali mereka yang merasakan kelezatan dan kenikmatan. Katsirun minan nasi laisa lahu hammun wa fikrun illa fi nafsihi wa maladdatiha, sebagian manusia mereka tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pemikiran melainkan bagaimana mendapatkan kelezatan. فلا يظهر عليه الافتقار والاحتياج والتضرع والتذلل لله. Maka tidak nampak baginya bahwasanya kelezatan itu ada pada seorang merasa butuh kepada Allah. Mashghulun bi nafsihi wa hawaha. Maka hal ini disebabkan karena seorang hamba dia tersibukkan dengan dirinya dan hawa nafsunya. Fa idza ja'atuhu musibah wa bala', maka ketika datang musibah dan cobaan, waja'at hayatuhu ma Allah, maka dia kembali kepada kehidupannya kepada Allah. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahli al-jannah, tidak ada di dunia ini satu waktu yang seperti kenikmatan yang dirasakan penduduk surga. Illa ma yajiduhu ahlu at-tamalluq ay az-ziyadatu fi at-tawaddud, melainkan apa yang didapati oleh ahlu tamalluk, yaitu mereka orang yang memiliki cinta yang mendalam. Illa ma yajiduhu ahlu at-tamalluq fi qulubihim bil-lail min halawati al-munajah, kecuali apa yang didapati oleh mereka ahlu tamalluk di dalam hati-hati mereka ketika mereka di malam hari mereka mendapati rasa manis dari bermunajat kepada Allah. Akthar ma yakunu at-tamalluq fil awlad as-sighar wal banat as-saghirat, maka kebanyakan tamalluk seorang yang memiliki perasaan cinta yang dalam itu kepada anak-anak, kepada anak kecil laki-laki ataupun wanita. Idza aradat min abiha aw min ummiha syai'an, apabila dia menginginkan sesuatu dari uminya, tatamalluq ilaihim wa tatawaddad ilaihim bil asalib allati taj'aluhum yulabbuna raghbataha, maka dia tatamalluq ilaihim wa tatawaddad ilaihim bil asalib al latifah al jadzabah hatta yulabbuna wa yuhaqqiquna raghbataha, maka uminya tadi atau ibunya dia akan menunjukkan perhatian kecintaan kepada anak-anaknya sehingga dia bisa memenuhi ketika dia diminta atau melakukan sesuatu dia akan apa namanya memenuhi apa yang dia minta. Hunaka lillahi ibad idza jaa al-lail aw jaa ad-du'a yatamallaqun wa yatawaddadun wa yatawadhu'un wa yankasirun wa yunajun rabbahum bi a'zami al-munajah wa adhallaha likay yastajib Allahu du'a'ahum. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang ketika datang waktu malam hari mereka kembali kepada Allah, mereka memohon kepada Allah, mereka bermanja kalau bahasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi munajatnya. Bi hadha at-tamalluq wa at-tawaddud wa at-tadhallul, maka dengan tamalluk dan kecintaan ini, yajiduna halawatan fi qulubihim, maka dia mendapatkan rasa manis di dalam hati-hati mereka. Hadhihi al-halawa, rasa manis ini, la yushbihuha shay'un fid dunya, tidak ada yang mampu menandinginya sesuatu pun di dunia. Wa yarawna annahu laysa hunaka fid dunya shay'un yushbihu ma fil jannati wal akhirah illa hadha. Hadhihi al-halawa. Yani mereka melihat bahwasanya tidak ada sesuatu dari kenikmatan dunia ini yang mirip seperti yang dirasakan oleh penduduk surga dari kenikmatan dibandingkan keadaan ini. Lihada qala ba'dhum aidha, oleh karena itu sebagian mereka juga mengatakan, ladzatul munajah laysat min ad-dunya, rasa ladzah, rasa kesenangan dan kenikmatan ketika seorang bermunajat kepada Allah ini bukanlah merupakan kenikmatan duniawi. Innama hiya min al-jannah, hanya saja ini adalah kenikmatan surgawi. Azharaha Allah ta'ala li awliya'ih, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menampakkannya, memperlihatkannya kepada wali-walinya. La yajiduha siwahum, yang tidak akan bisa merasakan kenikmatan ini kecuali hanya wali-walinya. Inna hunaka naw'an min asy-syu'uri wal ladzah allati yajiduha al-'abidu fi ba'd al-'ibadat wal munajat wal ad'iyah, sesungguhnya di sana ada jenis perasaan atau kelezatan, kesenangan yang didapati seorang hamba ketika seorang hamba melakukan sebagian jenis ibadah, ketika seorang hamba bermunajat dan berdoa kepada Allah. Taj'aluhu yash'uru bi anna Allah lan yaruddahu kha'iba, maka seorang hamba merasakan, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dia termasuk orang yang rugi. Min syiddatil ladzah, التي يشعر بها في دعائه وإقباله على الله وصفاء قلبه يشعر أن الله لن يرده خائبا. Maka hal ini dikarenakan begitu besar rasa kelezatan, rasa kesenangan yang dia rasakan di dalam hatinya ketika dia bermunajat, ketika dia berdoa, ketika dia beribadah kepada Allah, maka itu akan melahirkan keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dia rugi. يذكر ثابت البناني عن رجل من العباد. Disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dari seorang dari kalangan ahli ibadah. Nahu qal, dia mengatakan, qala hadzal 'abidu yawman li ikhwanihi. Ahli ibadah ini suatu hari mengatakan kepada teman-temannya, inni la'alamu hina yadhkuruni rabbi. Sesungguhnya aku tahu kapan Rabbku dia mengingatku. Qala fafaz'u min dhalik. Maka teman-temannya kaget dengan hal itu. Faqalu ta'lamu hina yadhkuruka rabbuk? Maka mereka mengatakan, bagaimana kamu bisa tahu Allah mengingatmu? Qala na'am. Maka dia menjawab, iya. Qalu wa mata? Maka mereka teman-temannya bertanya lagi, kapan itu? Qala idza dzakartuhu dzakarani. Maka ahli ibadah itu mengatakan, idza dzakartuhu, ketika aku mengingat Allah, dzakarani, maka Allah akan mengingatku. Wa hadza waridun fil nusus. Dan ini makna ini ada di dalam nas. Fadhkuruni adzkurkum. Seperti firman Allah Ta'ala, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Qal, maka ahli ibadah tadi juga mengatakan, wa inni la'alamu hina yastajibu li rabbi. Sungguh aku tahu kapan Rabbku mengabulkan permintaanku. Qala fata'ajjabu min qawlih. Maka teman-temannya heran dengan apa yang diucapkan. Qalu ta'lamu hina yastajibu laka rabbuka 'azza wa jal. Maka teman-temannya mengatakan, bagaimana kamu tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu? Qala na'am. Maka dia mengatakan, iya. Qalu wa kaifa ta'lamu dhalik? Maka temannya bertanya, bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Qal, dia menjawab, idza wajila qalbi, apabila hatiku ini bergetar, waqsha'arra jildi, dan kulitku ini, bulu kudukku ini apa namanya berdiri, wa fadat 'ainai, dan kedua mataku apa namanya berkaca-kaca ingin menangis, wa futiha li fi ad-du'a, dan dibukakan untukku apa yang menjadi doaku. Fatamma a'lamu an qad istujiba li. Maka ketika itulah aku mengetahui bahwasanya doaku telah dikabulkan. Qala fasakatu. Maka dia mengatakan, teman-temannya akhirnya diam. Ahyanan yuwaffiqu Allahu al-'abda li adabi ad-du'a wa syurut ad-du'a. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk dia ketika berdoa dia bisa mendatangkan adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Wa yasfu qalbuhu, dan dia bisa mensucikan hatinya. Wa yaftahillahu alayhi bi ad'iyatin mubarakah, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya dengan doa-doa yang diberkahi. Fayara min al-ladzati wal halawati wa ba'd al-alamati ma yaghlibu ala dhannihi anna Allah sayastajibu lahu. Maka dia merasakan ketika berdoa itu, dia merasakan kelezatan, dia merasakan kenikmatan, dan dia merasakan dengan adanya tanda-tanda, dia merasa dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi doanya. Kana Abdul A'la At-Tamimi yaqulu fi sujudih. Dan adalah Abdul A'la At-Tamimi, beliau mengatakan di dalam sujudnya, Rabbi zidna laka khusyu'a. Rabbi zidna laka khusyu'an. Ya Rabbku, tambahkanlah untukku rasa khusyuk kepadamu. Kama zada a'da'uka laka nufura. Sebagaimana bertambah rasa lari darimu musuh-musuhmu. Wa la takubbanna wujuhana fin nari min ba'di sujudi lak. Dan janganlah engkau seret wajah-wajah kami ke dalam nerakamu setelah kami bersujud kepadamu. Ja'a al-Hasan al-Basri. Dan datang di dari Al-Hasan Al-Basri, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath, carilah manisnya sesuatu itu dalam tiga perkara. Fi shalah, dalam salat. Fil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Wa fi dzikr, dan dalam berzikir. Fa in wajadtumuha famdhu wa abshiru. Maka bila kalian mendapatkannya, maka teruslah berjalan dan bergembiralah. Wa in lam tajiduha, apabila kalian tidak mendapatkannya, fa'lamu annal baba mughlaq, maka ketahuilah bahwasanya pintunya telah tertutup. Laisa ma'na irja, bukan maknanya ketika pintu sudah tertutup kembali. Taqul ji'tu fa idza bil bab mughlaq fa raja'tu, seperti seorang mengatakan saya sudah datang tapi pintunya tertutup, saya balik. Al maqsud ibhath 'anil khalal, ibhath 'anil khata' fi hayatik wa sahihhu. Maksudnya di sini, carilah apa yang menjadi kekurangan yang ada pada dirimu, apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupanmu, sehingga ketika engkau mencari kelezatan dan kesenangan dari tiga hal itu, engkau tidak mendapatinya. Wa'lam anna fuqdan al-halawati fi hadhihi al-ibadati al-'azimah dalilu khatarin fik. Maka ketahuilah bahwasanya ketika engkau tidak mendapati kelezatan, kenikmatan di dalam tiga ibadah tersebut, dalam sholat, dalam baca Al-Quran, dalam berzikir, maka itu menunjukkan bahaya yang ada pada dirimu. Wahakadha qira'atul Quran, maka demikian pula dalam hal ibadah membaca Al-Quran. Wa tilawatuhu wa tadabburuhu, seorang membacanya dan mentadaburinya. Wa mudarasatuhu wa mudhakaratuhu, seorang mempelajari dan bermudhakarah dengannya. Wal 'amalu bihi, beramal dengannya. Wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, seorang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kullu dhalika ladzatun wa halawatun 'azimah, maka itu semuanya padanya ada rasa kelezatan dan rasa manis yang besar. Al-ladzatu tsalitsah wa biha nakhtim, kelezatan yang ketiga yang dengannya kita menutup pertemuan ini. Ladzatu an-naf'i wal i'anati wal ihsani wal 'ata', rasa kelezatan ketika seseorang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Wahada babun wasi', dan ini permasalahannya luas. Ma a'addahu Allah lil munfiqin, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka orang-orang yang banyak berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, seperti dalam firman-Nya, orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan senang ataupun susah. Walladzi yu'ti malahu yatazakka, dan orang-orang yang memberikan hartanya dan mereka hartanya berkembang. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, demikian pula dalam hadis Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong hamba Allah yang lain. Wa min afdhalil a'mal sururun tudkhiluhu 'ala muslim, demikian pula dalam hadis termasuk amalan yang paling afdhal adalah kegembiraan yang engkau masukkan di dalam hati orang lain. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, anfa'un nasi lak, manusia yang paling memberikan manfaat untukmu. Rajulun makkanaka min nafsih, rajulun makkanaka ay wada'a nafsahu laka litajra'a fihi khairan, yaitu seorang yang menjadikan dirimu itu memungkinkan untuk bisa berbuat kebaikan kepadanya. Rajulun makkanaka min nafsi hatta tazra'a fihi khairan, yaitu seorang yang dia menjadi seorang yang dia keadaannya itu memungkinkan bagi dirimu untuk menanam kebaikan, berbuat kebaikan pada dirinya. Au tasna'a ilaihi ma'rufan, atau engkau berbuat kebaikan kepadanya. فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك, karena itu adalah nikmat pertolongan dan manfaat yang ada pada dirimu. فانتفاعك به في الحقيقة, maka engkau mendapatkan manfaat darinya secara hakikatnya. مثل انتفاعه بك, seperti dia mendapatkan manfaat darimu. أو أكثر, atau bahkan lebih. وأضر الناس عليك, dan manusia yang paling mendatangkan madharat kepadamu. Man makkana nafsahu minka, yaitu seseorang yang dia memungkinkan keadaannya untukmu. Hatta ta'si Allah fihi, sehingga itu yang menggoda membawa dirimu sehingga engkau bisa sehingga engkau terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu 'aunun laka 'ala madharatika wa naqsik, karena itu adalah seorang yang memberikan pertolongan, membantumu kepada sesuatu yang mendatangkan kemurkaannya. Idza wajadta syakhsan, apabila kau mendapati seseorang yasmahu laka an tazra'a fihi khairan, dia mengizinkan dirimu untuk berbuat kebaikan kepadanya, bahwa yantafi'u bika, maka orang tadi mendapatkan manfaat darimu, fi nashri ilmin wa iqamati dinin, seperti dia mendapatkan manfaat dari engkau bisa engkau mendapatkan manfaat darinya bisa menyebarkan ilmu dan semisalnya. Wa anta tantafi'u bihi a'zama min intifa'ihi bika. Maka ketika engkau membantunya, pada hakikatnya engkau mendapatkan manfaat darinya lebih banyak dibandingkan dia mendapatkan manfaat dari dirimu. Ma'rifatuka bidzalika taziduka ladzatan wa surura. Maka pengetahuan dirimu tentang hal itu akan semakin menambahkan pada dirimu rasa kebahagiaan dan kesenangan. Ahyanan yakunu fi qalbika qaswa. Terkadang engkau merasakan di dalam hatimu itu ada rasa keras. Au takunu ad-dunya qad akhadhatka wa shaghalatka. Dan terkadang engkau merasakan dunia itu telah mengambilmu dan telah menyibukkan dirimu. Fayuyassirullahu laka baban yahtaju ila badlin wa infaq. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk dirimu satu pintu yang engkau bisa berbuat baik melalui pintu itu. Au i'anatin wa is'ad. Atau engkau memberikan pertolongan dan bantuan. Bil mali au bil lisani au bit ta'awuni au bi ghairi dhalik. Baik dengan harta atau dengan ucapan ataupun dengan yang lainnya. Fasta'in billahi wa akhlis wa la tataraddad fa innahu babun min abwabil ladzati was-sa'adati qad futiha lak. Maka ketika engkau mendapati hal ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan lakukanlah, karena ini adalah pintu yang telah Allah persiapkan untukmu, Allah bukakan untukmu, yang dengannya engkau akan mendapatkan kelezatan dan kesenangan. Qad tash'uru ba'dahu bi sa'adatin tamla'u qalbak. Maka terkadang engkau mendapatkan setelah engkau melakukan hal itu kesenangan dan ketenangan yang memenuhi hatimu. Wa adzkuru lakum qissatan, dan aku menyebutkan kepada kalian satu kisah. Hasalat fi Jakarta, yang terjadi di Jakarta. Qabla 60 sanah, sekitar 60 tahun yang lalu. Li ahadil udaba'il masyhurin min al-Arab, dari seorang yang dia termasuk udaba ahli adab dari kalangan Arab. Ja'a ila huna wa makatha 8 ashhur, dia tinggal di Indonesia dan menetap selama 8 bulan. Wa syahara bi ghurbatin shadidah, dia merasakan keterasingan yang sangat. Li'adami ma'rifatihi bin nas, karena dia tidak mengenal siapapun dari manusia. Wa 'adami i'tiyadihi 'ala at-ta'am, dan dia tidak terbiasa dengan makanan yang ada. Yaqul ja'ani al-'idu, maka dia mengatakan datang kepadaku hari raya, hari Id. Wa ana dhaiful hukumati al-Indonesia, dalam keadaan aku adalah tamu resmi dari pemerintah Indonesia. Wadakara annahum anzaluhu fi afdalil fanadiq, maka dia menyebutkan bahwasanya pemerintah menyiapkan dia untuk tinggal di hotel yang paling bagus. Lakinnahu yash'uru biqurbatin shadidah, akan tetapi dia tetap merasakan keterasingan yang sangat. Li'anna al-'ida laysa 'idan illa ma'al ahli wal asdiqa'i wal aqarib, karena yang namanya hari Id, hari raya, itu tidak disebut dengan hari raya melainkan ketika seorang bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Yaqulu dhahabtu ahimu ala wajhi min duni tarkiz, dia menceritakan akhirnya aku pergi berjalan-jalan. Hatta balagt sahat Gambir, Masjid Istiqlal, ma ismuha indakum Istiqlal, masyhur indan nas. Nah, lakin hada Gambir, hakada katabahu. Jadi akhirnya dia menceritakan dia berjalan-jalan sampai di Masjid Istiqlal, mungkin dekat Gambir atau yang semisalnya. Yaqul nabatat fihi 20,000 zahrah mulawwanah fi lailatin wahidah. Jadi dia menggambarkan bahwasanya dalam satu malam telah tumbuh 20,000 bunga-bunga yang berwarna-warni. La a'ni zaharatil haql. Jadi yang dia maukan di sini bukanlah dia inginkan, maksudkan bunga di sini adalah bunga yang hakiki, bunga yang indah di kebun. Lakin zaharatil buyut. Zaharatil buyut. Yang dia maksudkan di sini adalah gemerlap ataupun warna-warni yang ada di rumah-rumah penduduk. Yaqsidu bihinna an-nisaa wa atfaluhunna fi thiyabin jamilati fil 'eid. Jadi dia maksudkan di sini adalah gemerlap yang ada di rumah-rumah dari baju-baju dan pakaian para wanita, karena biasanya para wanita memakai pakaian yang indah, yang bagus-bagus. Lakinnani kuntu bila qalb. Akan tetapi kata dia, saya dalam keadaan tidak memiliki hati, sekarang hatinya kosong. Masyaitu hatta balagtu hadiqatan. Maka aku terus berjalan hingga sampai ke suatu taman. Lahattu annaha marta' atfalil aghniya. Maka aku melihat bahwasanya itu taman ini adalah tempat bermain bagi anak-anaknya orang kaya. Lima yabdu alaihi min athari at-taraf was-saraf. Dari apa yang aku lihat dari apa namanya pengaruh dari sisi kemewahan dan ya, kemewahan. Syaraf, laisa syaraf. Jadi kemewahan, kekayaan. Wa kana ala babil hadiqati ajuzun. Dan di depan taman itu, di depan pintu taman itu ada seorang wanita tua. Zahara 'alayha al-kibar. Zahara 'alayha al-kibar, syaikhuha, kibirat as-sin. Jadi pada wanita itu telah nampak bahwasanya dia sudah apa namanya tanda-tanda apa namanya sudah tua gitu. Ragma anna nisa'a jawah la yakadna yashikhna abadan. Ada? Qul nisa'a jawah fil 'adah la yakunna yani yataghayyaru wujuhuhunna ma'a kibar as-sin. يقول إن نساء جاوة من خلال ملاحظته لا يظهر عليهن آثار الشيخوخة والكبر يظل وجهها يعني جيدا. نعم. Jadi dia melihat wanita tersebut itu kok wanita ini kelihatan tanda-tanda ketuaan gitu. Padahal yang dia pahami biasanya wanita itu umumnya menurut dia yang dia tulis ya ini orang Jawa itu wanitanya kalau sudah tua seringnya tidak terlihat tanda-tanda ketuaan. Tapi kok ini wanitanya kelihatan tanda tuanya? Qal ajuzun athqalaha aw athqala dhahraha hamlus sinin, ay masaibus sinin, masaibuz zaman. Jadi terlihat dari wajah wanita tua ini bahwasanya dia seorang yang telah melewati kesulitan selama bertahun-tahun. Wa fi yadiha bintun ka'annaha al-fullatul mutafattihatu jamalan wa tuhran. Dan di tangannya dia menggandeng seorang anak kecil, anak wanita kecil. Ya jamilatun hadhihi shaghirah wa yadhharu 'alayha at-tuhru wan naqa'u al-qalbi. Dan terlihat dari anak kecil ini dia seorang anak yang bersih dan kelihatan pula bersih hatinya masih lugu. Fil qadim lam yakunu ya'rifun gummas mungkin wa imut-imut. Jadi beliau mungkin kita bisa sebut imut-imut gitu. Lau kana ya'rif yumkin yaqul laha hadha al-kalam. Wa hiya shaghirah jiddan. Jadi kalau orang Arab ini tahu kata imut ini, mungkin dia akan tulis di kisahnya itu, aku melihat wanita yang anak kecil yang imut. Qal hadhihi al-bint. Maka anak wanita ini, anak kecil ini mengatakan. As-saghirah. Dia mengatakan. Ka'annaha al-kullah wad lahu ra'iha jamila. Ka'annaha al-kullatul mutafattiha jamalan wa tuhran. Jadi seakan-akan anak kecil ini tampak darinya kecantikan dan keindahan. Fi thiyabin qadimatin lakinnaha nadhifah. Dia memakai pakaian yang lama, pakaian yang lusuh, tapi bersih. Wa hadhihi sifah dzakaraha aktsaru min 'alimin wa adibin zara Indonesia anna an-nadhafata mawjudah wa in lam takun thiyab jadidah. Jadi sifat seperti ini banyak disebutkan oleh mereka udaba dari kalangan Arab yang mereka berkunjung ke Indonesia. Bahwasanya keumuman orang Indonesia itu walaupun pakaiannya itu bukan pakaian yang baru tapi mereka menjaga kebersihan pakaiannya. Wa kanat hadhihi al-bint tanzuru ila hadha al-'alam ka'annahu gharibun 'anha. Dan dia anak wanita ini melihat kepada apa namanya dunia ini seakan-akan dia itu orang asing. Wa ka'anna Allah khalaqaha hiya wa jaddataha min at-tin. Dan dia melihat seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan neneknya tadi dari tanah. Wa khalaqa auladal aghnia almawjudin haula min az-zubdi wal halib, yani min az-zubdati wal halib. Dan dia melihat bahwasanya anak-anak orang kaya itu diciptakan dari zubdah, dari apa namanya sesuatu yang bagus gitu, dari halib, dari susu. وكانوا يمرون بها لا يلتفتون إليها ولا يرونها. Dan anak-anak tadi, anak-anak orang kaya tadi, ketika melewati dia dan neneknya, itu tidak peduli, seakan-akan dianggap enggak ada. Walau kanat hirratan saghiratan. Dan andaikan mereka melewati seekor anak kucing. Aw kanat kalban fil bilad allati ta'nasu bil kilab. Atau mungkin dia melewati seekor anjing, bagi yang mana terkadang di sebagian negeri mereka biasa memelihara anjing. La wajadat man yamsahu sha'raha wa yabsamu laha. Jadi kalau mereka melewati seekor anjing yang biasa orang memelihara anjing, atau melewati anak kucing yang lucu, terkadang mereka lewat sambil mengelus kepalanya, sambil tersenyum lucu melihat anak kucing atau seekor anjing dan semisalnya. Yaqsid annaha lam tajid ahadan yaltafitu ilaiha. Maksudnya anak itu mendapati tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu, tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Wa kana al-auladu yashtaruna akuffa shuklata hakadha. Kuffa shuklata shuklat. Jadi kemudian anak-anak orang kaya tadi mereka membeli apa namanya coklat batang yang panjang yang besar. Min bayya'in hunak. Dari penjual yang ada di sana. Wa kanati at-tiflatu tanzuru ilaihim. Jadi kemudian anak wanita tersebut melihat kepada anak-anak tadi, anak-anak orang kaya. Wa hum yumazziquna awraqaha wa ya'kulunaha. Dan mereka apa namanya merobek-robek awraq. Jadi dia melihat anak-anak tadi, anak-anak orang kaya itu merobek dari bungkus coklat tadi, kemudian mereka memakan dari coklat tadi. Tanzuru bi'uyunin yalma'u fiha bariqul lam ar-raghbatil muhriqah. Dia melihat dengan mata yang berkaca-kaca. Dia melihat dengan pandangan yang ingin juga dia bisa merasakan memakannya. Ya'qubuha khumudul ya'sil marir. Akan tetapi setelah itu dia ingat bahwasanya yang memadamkan keinginannya itu adalah rasa pahit putus asa dengan kondisinya. Tsumma ghalabaha at-tama'. Kemudian akan tetapi setelah dia menyadari kondisinya, tapi tetap dia memiliki keinginan anak kecil melihat coklat, dia tetap ingin gitu. Walaupun terkadang dia tahu kondisi keluarganya, kondisi orang tuanya, tapi terkadang dia tetap ingin merengek. Falakadat jaddataha bimirfaqiha ala istihya. Jadi akhirnya dia menyinggol. Dia menyinggol dengan siku. Neneknya tadi dia senggol. Wadih au urikum? Wadih? Jelas enggak perlu dipraktikkan. Layu ya coklatan. Ada coklat jadi enggak bisa dipraktikkan. Hatta idzal tafatat ilaiha, hingga ketika anak wanita kecil tersebut menoleh kepadanya, atau hingga akhirnya sang nenek menoleh kepada anak kecil tadi. Asyarat bi ghamzatin min ainaiha. Akhirnya dia mengisyaratkan dengan gerak matanya. Wa harakatin sari'atin min yadayha. Dan dia mengisyaratkan dengan gerakan tangan yang cepat. Ila syuklat. Kepada coklat. Fatabas. Kebalik. Jadi anaknya tadi dia mengisyaratkan dengan matanya dan menggerakkan tangannya mengisyaratkan kepada coklat. Fatabassamatil jaddatu bi'ainaiha. Maka sang nenek dia tersenyum dengan kedua matanya. Walakinna muqlatayha kanata tabkiyani bila dumu'. Akan tetapi kedua mata si nenek tadi seakan-akan penuh dengan air mata, tapi enggak ada air mata yang bisa keluar. Wa qallabat kaffayha isyaratan ila al-'ajz wal faqr. Jadi dia mengisyaratkan dengan kedua tangannya, kita enggak punya apa-apa, enggak bisa beli. Min ayn ashtari laki? Dari mana kita bisa beli coklat? Kita enggak punya apa-apa. Ar-rajul fi shiddatil karbi wadh-dhiqi li'annahu laysa 'indahu 'id. Orang Arab tadi dia juga merasakan kesedihan, kesempitan. Di hari Id dia hanya sendirian, jauh dari keluarganya. Hunalika 'aradat li fikrah. Maka dari sini kemudian terpikirkan oleh lelaki Arab ini. Hamdullah 'alaiha. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas keadaannya. Wa asra'tu ila tahqiqiha. Itu dia bersyukur kepada Allah atas adanya ide atau pikiran itu dan bersegera untuk melakukannya. وهي أنني اشتريت أكبر كف من الشوكولات. Jadi akhirnya orang Arab tadi dia membeli coklat yang paling besar. وذهبتُ به. Kemudian dia membawa coklat tadi. فوضعته في جهرها. Kemudian dia meletakkannya di apa namanya baju dari anak kecil tadi. هو وما كان معي من مال. Jadi dia kasih coklatnya dan dia juga kasih uang yang ada di sakunya. فنظرت إليه نظرة المشجوه أي المدهوش. Jadi anak kecil tadi melihat dengan melihat seperti seorang yang tercengang, seorang yang kaget. Kok tiba-tiba ada yang bawa coklat, kasih uang lagi. ثم حولت بصرها إلى جدتها كأنها تستنجدها. Kemudian dia apa namanya menoleh kepada neneknya seakan-akan dia meminta bantuan. Apa yang harus aku lakukan ini? كأنها تستنجد بها وتستشيرها. Jadi seakan-akan dia meminta apa namanya isyarat untuk apa yang harus dia lakukan. ماذا تعمل؟ Apa yang akan dia lakukan ini orang ini? فأشرق وجه العجوز إشراقة سريعة. Maka wajah dari apa namanya nenek tadi dia berseri-seri. كأنه بريق الشمس يسطع لحظة من خلال الغمام. Seakan-akan wajahnya itu cahaya matahari yang menembus dari awan-awan. Syams, عندما تكون هنا سحب وسحب وتخرج الشمس من بينها ساطعة. Jadi misalnya di sana ada cahaya matahari, kemudian ada awan, maka di sela-sela awan tersebut terkadang ada cahaya matahari yang keluar darinya, dari celah-celah atau sela-sela awan. وأقبلت علي تقول كلاما طويلا باللغة الإندونيسية. Kemudian sang nenek tadi dia apa namanya mendatangi orang Arab tadi kemudian mengatakan ucapan yang panjang dengan bahasa Indonesia. لم أفهم منه إلا terima kasih. Jadi orang Arab tadi tidak paham apa yang diucapkan oleh si nenek kecuali hanya ucapan terima kasih. Banjam Umar hakada katab أظن Banjang. Jadi dia menulis, ini kan kisahnya ditulis ya. Dia menulis ucapannya yang dia pahami hanya terima kasih dan panjang umur. Tapi maksudnya mungkin panjang umur. Panjang umur. Ai ashkuruka Allahu yutawwilu umrak. Yaitu maknanya dalam bahasa Arab, aku berterima kasih kepadamu, aku bersyukur kepadamu dan semoga Allah memanjangkan umurmu. وقامت البنت تجر جدتها. Maka kemudian anak kecil tadi narik, ditarik baju neneknya. تهرب كما تهرب الهرة أعطيتها قطعة لحم. Jadi dia apa namanya narik baju neneknya tadi, ngajak cepat-cepat ayo pergi gitu. Seperti seekor kucing ketika dia mendapatkan potongan daging, dia kan apa namanya dia ambil, dia gigit, kemudian dia bawa lari. تسرع خوفا أن تندم عليها فتعود فتنتزعها منها أو فتنزعها منها. Sehingga anak kecil, anak wanita tadi, dia cepat-cepat ingin pergi, ingin berlari, karena khawatir jangan sampai nanti orangnya ini nyesel, orang yang ngasih ini nyesel, kemudian diminta lagi. حتى عجزت خطوات الجدة عن اللحاق بها. Hingga akhirnya sang nenek dia enggak mampu untuk mengikuti larinya atau jalan cepatnya dari anak wanita tadi. Wahia tatalaffatu ilayya. Dalam keadaan wanita itu terkadang dia menoleh kepada orang Arab tadi. Hal nadimtu falahiqtu biha astaridu ma a'tait. Tatalaffat al-bint tanzur la'alla ar-rajul qad nadima yurid an ya'khudh minha. Jadi anak perempuan tadi dia berlari sambil dia menoleh kepada orang Arab tadi, jangan-jangan nanti orang Arabnya ini nyesel dikejar ini. Hatta ghabat an aini. Hingga akhirnya anak kecil tadi menjauh dan sudah tidak terlihat lagi. Ka'anna taqul alhamdulillah yaqin. Jadi dia seakan-akan mengatakan itu alhamdulillah ini sudah enggak akan apa enggak terlihat, enggak dikejar lagi. Li'annaha lam tusaddiq dzalik. Karena anak wanita tadi dia tidak akan merasa tenang kecuali kalau sudah enggak kelihatan lagi orangnya, baru tenang. Yaqulu hadzal rajul, maka orang Arab ini dia mengatakan, Laqad khasirtu mablaghan. Aku telah rugi dengan apa namanya jumlah yang banyak. La yujawizu ma unfiquhu ujrata nuzhatin fi sayyara. Yang harta ini tidak apa namanya tidak melebihi apa yang aku keluarkan ketika aku membayar mobil untuk rekreasi. Aw sa'atin aq'uduha fi maqha. Atau satu jam atau satu waktu yang aku duduk di kafe. Lakinni rabihtu min al-ladhah ma la ajiduhu fi mi'ati nuzhatin wala mi'ati maqha. Akan tetapi aku mendapatkan keuntungan dengan merasakan kelezatan, merasakan kepuasan, kesenangan yang jauh aku rasakan dan tidak yang jauh aku rasakan ini melebihi dari 100 perjalanan rekreasi atau 100 kali aku duduk di kafe. Ahsastu ka'annama kana fi qalbi min ad-dhiq qad infaraj. Maka aku merasa bahwasanya kesempitan yang ada di dalam hatiku ini telah hilang. Wa ma kuntu fihi min al-karbi qad zal. Dan apa yang aku rasakan dari kesulitan ini telah hilang. Wa anna nara ash-shauqi ila ahli qad khamadat. Dan bahwasanya api apa namanya kerinduan, api kerinduan, kerinduan kepada keluargaku telah padam. Wal minzar al-aswad rufi'a an 'aini. Dan pandangan gelap itu telah hilang dari mataku. Fara'aitu baha'al kaun. Maka aku melihat begitu indahnya alam semesta. Wa bayadan nahar. Dan begitu terangnya siang hari. Wa wajadtu al-'id. Hingga aku merasakan kegembiraan hari raya. Laqad ta'allamtu anna as-sa'adata laysat bil amwali wala bil qusur. Maka dari sini aku mengetahui bahwasanya kebahagiaan itu bukanlah dengan harta, bukanlah dengan istana. Wala bil khadami wal hasham. Tidak pula dengan banyaknya pelayan atau pembantu. Walakinnaha bi sa'adatil qalb. Akan tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh hati. Wa anna aqrab tariqin ila sa'adatil qalb. Dan bahwasanya jalan yang paling dekat untuk bisa mencapai kebahagiaan hati. An tudkhila as-sa'adata 'ala qulubin nas. Engkau memasukkan kebahagiaan di hati-hati orang lain. Wa anna akbara ladzatid dunya hiya ladzatul ihsan. Dan bahwasanya kelezatan terbesar di dalam kehidupan dunia ini adalah kelezatan yang dirasakan ketika seorang berbuat baik kepada orang lain. Wa dzakara kalaman tawilan fi dzalik wa dzakara qissatan aidan ukhra mu'athirah li syakhsayni li rajul li zawjayni laysa 'indahuma aulad takaffala bil aulad alladhina yurmuna fi syawari' wa aqamu lahum baytan lit ta'limi wat tadrisi war ri'ayah hatta wasalu 40 waladan. Jadi beliau juga akhirnya mengisahkan dengan kisah yang panjang sampai dia juga menyebutkan kisah antara dua orang yang dia tidak memiliki anak hingga akhirnya dia mengambil anak, mengadopsi atau yang semisalnya, dia didik, dia sekolahkan hingga dia dewasa dan dia mengadopsi anak itu bahkan diadopsi sampai jumlahnya ada 40. Ahya qissatun aidan mu'athirah walakin alwaqt la yattasi'u laha walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu juga kisah yang sangat apa namanya menyentuh bagi seorang, bagi hati seorang yang membacanya. Dan ini kisah-kisah yang banyak namun karena singkatnya waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadratullah.